Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Kita meneruskan bacaan kitab Ulul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan sudah masuk di bab yang ke-8 di kitab Usulah. Bab sujud sahwi, bab sujud sahwi, wagiri dan yang selainnya. Min sujud di tilawah wa syukur. Dari sujud tilawah dan sujud syukur. Sebutkan sujud sahwi adalah sujud yang dapat dilakukan oleh seorang ketika dia lupa di perbuatan-perbuatan sholat sehingga dia melakukan sujud sahwi. Dan disebutkan bahwa sujud sahwi itu termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Tawfiq Rahman oleh Syekh Abdullah Basar wa taala. Qala Hafid, ya qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kana sahun nabi fi shalah min tamam nikmatillah. Adalah lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat termasuk kesempurnaan nikmat Allah. Jadi Nabi lupa ketika salat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala umat terhadap umatnya. Ya. Wa ikmal dinim dan penyempurnaan agama mereka. Ini Nabi pernah lupa ketika salat itu menunjukkan sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya agama ini. Kenapa? Lihat tadubi agar mereka mencontoh Nabi. Bima yasra'u lahum inda sahwi. Di dalam apa yang Allah syariatkan untuk mereka ketika lupa. Ya, sudah ditulis bahwa Nabi lupa ketika sholat ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah. Karena apa? Karena mereka bisa mencontoh Nabi. Ya, ketika apa? Ketika lupa. Sebagaimana Nabi lakukan. Demikian juga wa min hikmati sahwihi, dan di antara hikmahnya Nabi lupa ketika sholat tahaqqa basyariyatihi. Ya, tahaqqa basyariyatuhu. Ya, ini benar-benar beliau adalah seorang manusia. Ini hikmahnya Nabi itu lupa adalah apa? Benar-benar Nabi itu adalah seorang manusia. Di ala yakun ligula, supaya tidak orang-orang yang berlebih-lebihan yang gulu matal fi iqtaihi syai'an min sifati ilayah. Tempat atau ya tempat masuk untuk dia memberikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat hidayah penyembahan. Ya itu. Jadi di antara hikmahnya Nabi lupa itu adalah apa? Bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa. Sehingga tidak ada tempat orang yang berlebihan memberikan Nabi memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hak penyembahan. Ya itu. Karena beliau seorang manusia saja. Ya. Bismi ta'zim dengan mengagungkan ya benar-benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya hikmahnya adalah apa? Bahwa Nabi seorang manusia biasa sehingga tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah. Karena sebagai manusia biasa. Begitu. Dan ini termasuk ya irgham li syaitan. Ini termasuk pukulan untuk syaitan juga. Dengan seorang melakukan sujud sahwi membuat syaitan merasa sedih. Demikian juga untuk jabru nuqsan, untuk memperbaiki sesuatu yang kurang dengan sujud sahwi tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam judul bab ini, sujud sahwi sudah tadi disebutkan, sujud tilawah itu adalah sujud yang yaitu sunnah muakkadah. Sujud tilawah ketika seorang membaca Al-Qur'an baik di surat ataupun selain surat, ayat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah kemudian dia sujud di situ. Ya, jadi tilawah itu dari bacaan. Arti tilawah ya ini bacaan. Gitu kan, itu ada bacaan seperti fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah, kemudian dia sujud. Ini termasuk apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan dan tidak wajib. Ini sujud tilawah. Adapun sujud syukur, maka itu mustahab. Ya. Inda tajaddudin ni'am, ketika dia mendapatkan suatu nikmat, ya maka disunahkan untuk dia sujud syukur. Seperti hadis yang paling kuat dan ini adalah hadis Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik waktu itu radhiyallahu anhu beliau tertinggal mengikuti perang ya Tabuk. Sampai dikucilkan oleh para sahabat, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucilkan dia selama 50 hari. Kemudian turun ayat yang Allah menerima taubat tiga orang tersebut, Murarah, kemudian Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal radhiyallahu anhu majma'in. Maka langsung Ka'ab ketika mendengar bahwa Allah menerima taubatnya beliau langsung sujud. Nah, ini diantara dalil sunahkan sujud syukur. Ya, kemarin sudah kita sebutkan tentang hukum sujud sahwi, ya karena lupa ulangan, itu adalah yang benar adalah wajib. Ya hukum sujud, ya sujud sahwi itu adalah wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah belum mengatakan, ya mengatakan itu sunnah saja, tidak ada dalil. Nah, di antara ulama yang berpendapat sunnah saja adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga dengan mudah sebagian ulama Syafi'i ini kalau lupa ya sudah, lupa tidak perlu sujud sahwi. Jadi kita hendaknya juga mengetahui pendapat kaum, paham? Karena sebagian pernah kita perhatikan dulu ada sebagian ikhwan yang ada di santri itu dia sholat di apa masjid di rumah sakit itu betul. Imamnya lupa, kemudian di akhirnya dia nggak sujud sahwi. Langsung didatangi oleh hewan ini, Pak sujud sahwi Pak, gitu. Dia nggak sujud sahwi, ya kan? Ya, ya kita memahaminya bahwa dia ini kan Syafi'i ya bahwa sujud sahwi itu kan sunnah saja kan itu. Jadi kita nggak bisa memaksa dia mau dia ikut pendapat Imam Syafi'i. Kita bilang wajib sujud sahwi, ya kita harus tahu pendapat kaum itu. Kaum itu berpendapat bahwa sujud sahwi hanya sunnah saja. Kalau kita paksakan ya berkelahi malah kan itu. Jadi kita hendaknya mengetahui juga pendapat orang lain, walaupun kita berpendapat adalah wajib ya. Tapi kita hendaknya memahami, oh, orang ini mengikuti mazhab Syafi'iyah, karena kebanyakan dari orang-orang Indonesia kan mengikuti Imam Syafi'i kan itu. Kalau kita paksakan imam ini untuk sujud sahwi, sudah selesai, sudah salam semua ini, sujud Pak sujud sahwi, ya tidak bisa, ya bertengkar, akhirnya bertengkar. Ya itu. Jadi kita harus memahami juga bahwa dalam permasalahan ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah saja sujud sahwi. Tapi menurutnya belum mengatakan, dan benar, tidak ada yang mengatakan sunnah itu dalil. Ya, kesimpulannya sujud sahwi itu adalah wajib. Kemudian kita teruskan, yang kemarin kita masih di hadis yang pertama, ya di bab ini. Wa fi riwayati li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, yang kemarin disebutkan bahwa Nabi SAW tidak lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian ketika para sahabat menunggu, ya setelah selesai sholat itu menunggu salamnya Nabi, ternyata Nabi tidak langsung salam. Beliau sujud dua kali, ini sujud sahwi, kemudian baru beliau salam. Kemudian sebutkan dalam riwayat ini Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, yukabiru fi kulli sajdah, maka bertakbir dan setiap sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk. Ya sujud sahwi itu kan ketika kita akan mengakhiri selesai atau sudah terakhir kan kita sujud sahwi. Bagaimana caranya kita mengatakan Allahu Akbar kemudian sujud. Kemudian Allahu Akbar lagi kita duduk lagi. Kemudian Allahu Akbar lagi kemudian kita sujud kemudian Allahu Akbar lagi kita duduk lagi kemudian baru salam. Maka disebut di sini yukabiru bi kulli sajdah. Beliau takbir di setiap sujud. Ya ketika mau sujud Allahu Akbar baru sujud. Wa wajalisa dan beliau dalam keadaan duduk. Ini takbirnya ketika duduk. Wais judu kemudian dia sujud. Wais judu nas ma'ahu dan sujud manusia ini para sahabat bersama dengan beliau. Maka nama nas yang minal julus, tempat apa yang Nabi lupa ya dari duduknya itu. Jadi kan beliau lupa tasyahud awal. Demikian juga ketika seorang ya lupa mamanya tidak melakukan apa rukuk umpamanya, tidak rukuk, jadi langsung umpamanya sujud. Maka seperti ini dia hilang atau tidak melakukan rukun kan gitu. Maka nanti dia mengganti rukun itu secara sempurna, baca Al-Fatihah, kemudian juga secara sempurna satu rakaat kan gitu. Kemudian apa? Kemudian dia sujud sahwi juga. Ya demikian. Jadi ada di sini menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika lupa tidak melakukan tasyahud awal beliau sujud sujud sahwi. Karena hukum tasyahud awal itu adalah apa? Sudah lewat. Itu wajib saja. Berbeda dengan rukun. Rukun kalau ditinggalkan maka harus diganti. Yang sudah lewat bahasanya. Kemudian berikutnya hadis yang kedua. Wa nabirun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sekarang beliau mengajar menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lupa tidak melakukan rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat duhur. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah mengatakan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda sholatail asy. Salah satu dari dua sholat asy. Bukan sholat asy dengan Imam Hasanah di sini qala Al-Azhari, berkata Azhari, ma baina zawal syams wa ghurubiha, antara tergelincirnya matahari sampai tenggelam. Ya, ini namanya asyi. Kalau terjemahannya sore. Ya, ini waktu duhur, duhur atau asar. Nah itu. Sebuah riwayat yang lain yaitu duhur. Nabi lupa, ya, Nabi sama sholat, ya, salah satu dari dua sholat di waktu sore tadi. Ini kalau tidak duhur asar. Rakaatnya ini beliau melakukan dua rakaat saja, padahal duhur dan asar itu kan empat rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma qama ila khashabah, kemudian beliau pun berdiri menuju kayu fi muqaddami masjid, di depan masjid tempat beliau imam itu, di situ ada kayu, maka beliau pun berdiri di situ. Fala ta'a yadahu alaiha, beliau meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Wa bil qaum Abu Bakar wa Umar, dan di dalam kaum tersebut, ya, yang ikut salat berjamaah itu ada Abu Bakar dan Umar. Fa haba ayu kalimahu, maka keduanya merasa sungkan karena kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haibah, kewibawaan. Untuk keduanya berbicara kepada Nabi, merasa sungkan. Wa kharaja su'anan nas, maka keluarlah su'an sebagaimana maksud ini, ai musri'un ila al-khuruj. Maka orang pun segera keluar manusia. Keluarlah manusia dengan segera meninggalkan masjid. Faqalu, sambil mereka mengatakan, kusiratis shalah, sudah dikosor salat. Ya harusnya 4 cuma 2, berarti sudah ada syarat yang baru. Babil qaum, di kaum tersebut di antara ikut salat itu ada rajul, seorang laki-laki, yatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia, ya, dzal yadain, diberi julukan mempunyai dua tangan. Sebutkan sebagai riwayat bahwa tangannya agak panjang. Dzal yadain, mempunyai dua tangan. Ya, dijuluki oleh Nabi dzal yadain. Faqala, maka mengatakan laki-laki ini tadi memberanikan diri mungkin malam, ya Rasulullah, wa Rasulullah, anasita am kusiratish shalah, engkau lupa, apakah engkau lupa ataukah salat sudah dikosor, sudah diringkas jadi dua? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ansi wa lam tuqsar, aku tidak lupa dan aku tidak lupa dan tidak dikosor. Tidak, aku enggak lupa, karena tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sudah benar kan itu. Dan beliau mengatakan tidak dikosor. Ya demikian. Lam ansa wa lam tuqsar, aku enggak lupa. Kalau Nabi ingatkan, ini saya akan langsung lakukan kan itu. Jadi Nabi merasa bahwa beliau tidak lupa. Aku enggak lupa dan tidak dikosor. Bapaklah, kemudian orang ini mengatakan, balah, bahkan kot nasita, jadi kan satu keadaan saja, berarti kot telah lupa, bahkan kot telah lupa, sungguh telah lupa, kot masuk ke ilmu hati berarti sungguh. Basolah rokata ini, maka Nabi pun sholat rokat, cuma salam, kemudian belum salam, ya, di salam nih berarti ya, berarti dua disempurnakan salam, kemudian baru sujud. Cuma kabar kemudian beliau pun bertakbir. Tumma sajada misal sujudi, kemudian beliau sujud seperti sujudnya seperti biasa, aw atwal atau lebih panjang. Tumma rafa ra'sahu, kemudian boleh mengangkat kepalanya, fakabara dan takbir. Tumma wada'a ra'sahu, kemudian meletakkan lagi, ya, kepalanya, fakabara dengan beliau bertakbir. Fa sajada misal sujudi, ini yang kedua, sujud yang kedua kan. Kemudian beliau sujud seperti sujudnya yang tadi. Aw atwal atau lebih panjang. Tumma rafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, fakabara dan takbir. Mutawatir hadis dari Muslim. Kalau Abu Bukhari ini namanya Imam Bukhari. Saya ini dulu jelas di sini sudah.